างและโชเรนีเบนนีIa di ne sangat ras nangin Las cariya ngalem pasen janji Malisa jajan jera di ne Menganyu den nangin sel membukti Mire pele beline Nengrana yang tadi megeri Ya namun to sayang beline Tua adi ne ada di hati Mire pele